hebat. Ikhlas sang berprasi dan berjanji tapi nagi. Tresno ku mah hilang cukup minggu sayang ojoling nandingan dipakai kita rapi mantap no atimu selalu sayang kamu. Oh bebekku uwe tak cerah singgawi kawan hati minum kok putih. Tresno ku iki ku pake cintamu di dalam hati. Let's go!